Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di Radio Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kita patut bersyukur kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan acara ini setiap hari pada subuh dan 15 menit atau 20 menit menjelang azan maghrib setiap harinya. Oleh karena itu, ikuti terus kajian ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Artinya, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka, yaitu kafir Mekah, telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bagaimana strategi dalam kehidupan ini, secanggih apapun kita atur dan sehebat apapun pemikiran itu kita tuangkan untuk mengatur segala taktik dalam kehidupan ini, khususnya dalam berperang, maka semuanya itu sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Dia kehendaki. Kita melihat bahwa betapa banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjatuhkan marwahnya, untuk menghinakannya agar tidak seorang pun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai seorang penyihir, dituduh sebagai orang yang berkata-kata sesuatu yang tidak dimengerti. Ini semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak memberikan sedikit pun pengaruh kepada jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena tuduhan itu sama sekali tidak benar. Sehingga sehebat apapun taktik strategi yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sama sekali tidak memiliki arti di hadapan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy, artinya penduduk Mekah, tetap saja semakin mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang masuk ke dalam ajaran Islam dengan sukarela. Dan lebih-lebih lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hiburan dari Rasulullah sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian menggagalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu Allah lah yang menguasainya. Artinya Allah lah yang berkuasa atas segala apa yang mereka lakukan dari makar, dari konspirasi jahat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pasti akan mempertontonkan kembali perbuatan-perbuatan kejahatan itu atas orang-orang kafir Quraisy tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan dunia ini, alam semesta ini, kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang dapat mengemban tugas di muka bumi ini. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, famasiruhum ilan nar wal iyadu billah, maka jalan mereka yang akan mereka tempuh, tempat yang akan mereka terima adalah menuju ke dalam neraka wal iyadu billah. Jadi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang berniat jahat atau ingin berbuat jahat atau bahkan sudah berbuat jahat pada diri kita, maka semuanya itu haruslah kita sadari itu semua pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus memperbaiki diri kita dan mengembalikan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang ada di dalam diri kita, maka sungguh tidak ada sesuatu apapun yang menjadi susah dan sulit dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Al-Ustaz Haji In Ahmad Indra Perdana MA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Andriansyah. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-42 ini kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran hidup yang sangat berguna sekali buat bagaimana kehidupan kita ke depan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu mengenang dan menghormati para pendahulunya. Kenapa pepatah ini sampai muncul? Karena memang bagaimana kehidupan para pendahulu kita itu akan sangat memberikan pengaruh dengan kehidupan kita sekarang. Kegagalan yang mereka lakukan jangan sampai terulang kembali dengan generasi sekarang ini dan untuk masa depan. Segala keberhasilan yang sudah mereka capai jangan hanya sekedar kita ulangi lagi, tetapi bagaimana kita tingkatkan dan kita kembangkan sehingga akhirnya kita jauh lebih berhasil daripada umat terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memaparkan kisah para nabi. Bahkan boleh dikatakan isi Al-Quran itu sebagian besarnya menggambarkan tentang bagaimana sepak terjang dari para rasul-rasul terdahulu. Kita bisa menemukan bagaimana akhir kehidupan para umat-umat yang ingkar kepada ajaran-ajaran Allah, tidak menolak para nabinya. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mereka menolak ajaran Nabi Ibrahim, apa yang Allah katakan? Fa'aradu bihi kaidan faja'anahumul asfalin. Ketika mereka berusaha untuk membuat tipu muslihat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi sangat hina dan menjadi sangat rendah. Begitu juga apa yang terjadi pada diri Fir'aun yang berusaha dengan sangat keras untuk menjatuhkan Nabi Musa, menghalangi ajaran-ajaran kebaikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang terjadi adalah falamma asafuna intaqamna minhum fa'agraknahum ajma'in waja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Ketika asafuna, Fir'aun sudah sampai kepada kesadarannya yang terlambat, agraknahum, kami tenggelamkan mereka, ya, agraknahum ajma'in. Dan tidak hanya itu saja, bahkan kisah dari Fir'aun itu menjadi catatan sejarah dan pelajaran bagi umat-umat sebelumnya. Begitu juga dengan umat yang lain. Dalam kisah ke Saba, ya, masyarakat Saba, perlu kita ketahui ini adalah masyarakat yang begitu tinggi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Mereka lah yang pertama sekali membuat bendungan yang terbesar di dunia, sehingga akhirnya berhasil membuat kota mereka itu menjadi kota yang sangat asri karena air itu dialirkan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pada saat mereka berusaha untuk menghalangi nabi mereka melaksanakan ajaran Allah, yang terjadi adalah kehancuran yang mereka terima. Ketika Allah dengan sangat indah mengatakan di dalam surat Saba itu, bagaimana kemudian bendungan yang mereka buat dengan sangat kokoh itu hancur lebur diterpa oleh bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Bagaimana kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, bagaimana kisah Nabi Ad, ya, yang begitu penduduk Iram yang jauh lebih kebudayaan itu lebih hebat daripada kebudayaan Firaun, ternyata juga tidak menyisakan sama sekali catatan sejarah karena dihancur leburkan dari Allah. Ini semua menjadi sejarah-sejarah yang tidak perlu kita ulangi lagi. Menjadi pelajaran yang Allah tampilkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ini adalah salah dan jangan lagi kembali untuk dilakukan. Makanya Allah dengan sangat jelas mengatakan di dalam ayat 42 ini, waqad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'a. Ketika mereka berusaha untuk membuat makar, tipu muslihat, melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan para utusan-utusan Allah, para pendai menyebarkan ajaran dakwah, ketahuilah satu hal bahwa sebenarnya falillahil makru jami'a. Allah Subhanahu wa taala tipu dayanya itu jauh lebih kokoh, lebih kuat daripada tipu daya yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk mengaca diri untuk tidak kembali mengikuti segala perilaku yang dilakukan oleh pendahulu kita yang salah. Dan berusaha untuk menghormati, mengambil yang baik-baik, mengembangkannya, inilah yang menjadi tugas daripada generasi saat sekarang ini. Mari kita hormati perjuangan dari leluhur kita yang sudah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk kebaikan bangsa ini. Dan jangan kita malah melecehkannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan mulia serta harapan yang besar yang mereka coba sematkan bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Satu kesimpulan yang sangat menarik dari apa yang disampaikan Ustaz Perdana adalah jangan kita menantang Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab atau bala terhadap diri kita baru kemudian kita mau beriman dan sadar terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab ketika bala dan bencana itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar dan tidak seorang pun pula akan dapat selamat. Pernah suatu kali malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghancurkan suatu perkampungan, malaikat mengatakan, ya Allah, bahwa di dalam kampung itu ada orang yang senantiasa mengingatmu dan berzikir kepadamu, dan ada orang-orang yang beribadah mengingatmu dan berzikir kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalilah kehancuran itu dari tempat mereka, karena mereka mengetahui kemungkaran namun mereka tidak mencegahnya. Ini menjadi satu renungan bagi diri kita, ya, untuk menjadikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai simbol, sebagai amalan kita dalam sehari-hari, dengan menegakkan amar ma'ruf dan menjauhi kemungkaran berawal dari diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah dengan demikian apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, jangan sampai azab yang Allah turunkan pada umat terdahulu Allah turunkan kembali pada umat yang akan umat sekarang ini. Wal'iyadzubillah. Inilah yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, dan marilah senantiasa kita membaca Al-Quran dan mengambil pelajaran daripadanya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.